Tutup rambut pas ada tamu. Peniti hilang abis wudu. Pakai helm hijab jadi bubra. Berhijab tetap istiqomah dan soal rambut gak masalah. Ada hijab.